seseorang banyak menyebut alhamdulillah ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis akan menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat tersebut kita banyak memuji Allah. Dan memuji Allah ini adalah salah satu amal ibadah yang agung, di antaranya mengisi timbangan di hari kiamat. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah mengisi timbangan. Nah, kapan orang bisa mengucapkan alhamdulillah? Ketika dia mengenal Allah. Mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Oleh karenanya pada bab ini nanti penulis akan menyebutkan tentang pengenalan terhadap nama-nama Allah yang husna dan juga sifat-sifatnya yang ulia. Penulis berkata, "La raiba annal hamda kullahu lillahi rabbil alamin." Tidak diragukan pujian seluruhnya untuk Rabb, untuk Allah Rabb semesta alam. Fa innahu subhanahu al-mahmud ala kulli syai' ala kulli syai'. Karena dia Allah Subhanahu wa taala terpuji atas segala sesuatu. Wa huwal mahmudu ala ma khalaqahu wa amara bihi wa nahaa anhu. Dia terpuji atas apa yang diciptakannya, diperintahkannya dan dilarangnya. Intinya di sini Allah itu dipuji bukan karena hanya sekedar pemberiannya, tapi Allah dipuji karena kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Syariat-syariat Allah yang berupa perintah dan larangan itu syariat yang sempurna. Syariat yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Akibat itulah kita memuji Allah. Apa saja ciptaan Allah di atas muka bumi ini, baik yang besar sampai makhluk yang paling kecil, maka sebab itulah kita memuji Allah. Karena makhluk-makhluknya senantiasa tidak ada yang keliru di dalam penciptaannya. Walhamdu awsa'us sifat wa a'ammul madaih wa a'zamu tsana. Kemudian penulis mengatakan alhamdu adalah sifat yang paling luas dan pujian yang paling menyeluruh dan sanjungan yang paling agung. Jadi ketika seseorang mengucapkan alhamdu berarti dia sedang memuji Allah dengan pujian yang sangat luas. Kemudian wa turuqu ilal ilmi bihi fi ghayatil kathrah. Dan jalan-jalan untuk berilmu tentangnya sangatlah banyak. Maksudnya jalan-jalan agar bisa memuji Allah sangatlah banyak. Li'anna jami'a asma'ihi tabaraka wa ta'ala hamdun wa sifatihi hamdun wa af'alihi hamdun wa ahkamihi hamdun wa adlihi hamdun wa intiqamihi min a'da'ihi hamdun wa fadlihi wa ihsanihi ila awliya'i hamdun. Artinya hal itu karena semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah pujian. Sifat-sifatnya adalah pujian. Maksudnya ketika kita mengenal nama-nama Allah, maka itu semua adalah bentuk pujian terhadap Allah. Ketika kita mengetahui sifat-sifat Allah, itu semua adalah bentuk pujian terhadap Allah. Perbuatan-perbuatannya adalah pujian. Apa saja yang Allah perbuat di atas muka bumi ini adalah bentuknya pujian. Mau itu si hambanya mendapatkan nikmat, atau mau itu hambanya mendapatkan musibah, itu semua pujian. Karena apa yang Allah perbuat pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Tidak murni 100% keburukan. Mungkin manusia mendapati suaminya meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, buruk bagi dirinya. Tetapi apa yang Allah perbuat pada hamba tersebut tidak mutlak buruk, pasti ada kebaikan di dalamnya. Di antaranya dia mendapatkan pahala dari musibah tersebut. Di antaranya dia bisa bersabar. Di antaranya dia mendapatkan petunjuk, rahmat dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersabar. Nah, ini semua pujian. Ini perbuatan-perbuatan Allah adalah pujian. Hukum-hukumnya adalah pujian. Hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi hamba-hambanya, itu semuanya adalah pujian. Karena tidak ada yang bertabrakan satu dengan yang lainnya. Keadilannya adalah pujian. Apa saja yang Allah perbuat pada seorang hamba, itu adalah pujian. Baik mungkin terlihat dari kasat mata seorang hamba, ini tidak adil. Tetapi sebenarnya itu perbuatan yang adil dari Allah. Saya beri contoh misalkan, adanya kaya dan miskin. Itu sebenarnya keadilan dari Allah. Yang kaya membutuhkan yang miskin membutuhkan yang kaya. Itu satu. Yang kedua, ada barang-barang yang mahal harganya yang dibeli oleh hanya orang-orang kaya. Dan ada barang-barang yang semisal fungsinya, tetapi harganya di bawah dari barang-barang tadi. Nah, itu bisa dibeli oleh orang-orang yang menengah ke bawah. Contoh, pakaian. Ada pakaian yang 1 juta per lembarnya. Ada pakaian yang 150 ribu, 100 ribu per lembarnya. Nah, semuanya pakaian, fungsinya menutup aurat. Dan itulah keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhir zaman, kalau sudah kaya semua, kiamatlah yang ada. Nah, ini menunjukkan hukum-hukum keadilannya adalah pujian. Pembalasannya terhadap musuh-musuhnya adalah pujian. Ketika Allah mengatakan yukhadi'unallaha wa huwa khadi'u. Orang-orang munafik menipu Allah, Allah membalas tipuan mereka. Itu adalah pujian dari Allah karena untuk membela agama itu patut dipuji atas Allah Subhanahu wa taala. Yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah wa huwa khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, makar terhadap Allah, dan Allah membalas tipu daya dan makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ini pembalasan dari Allah terhadap musuh-musuh Allah adalah keadilan dan pujian dari untuk Allah Subhanahu wa taala. Anugerahnya kepada para walinya adalah pujian. Pemberian Allah kepada orang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah pujian. Kemudian penulis mengatakan wal khalqu wal amru innama qama bihamdihi wa wujida bihamdihi wa dhahara bihamdihi. Artinya, penciptaan dan perintah hanya tegak dengan sebab pujiannya. Ada karena pujiannya dan tampak karena pujiannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perintah dari Allah, kemudian penciptaan makhluk dari Allah, itu sesuai dengan pujian Allah. Allah dipuji atas apa yang sedang terjadi. Allah dipuji atas apa saja penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang nampak ataupun yang ada. Wa kana al-ghayatu minhu hiya hamduhu, fa hamduhu subhanahu sababu dzalika wa ghayatuhu wa mudhhiruhu wa hamiluhu. Fa hamduhu ruhul kulli syai' wa qiyamu kulli syai' bihamdihi. Wa siryanu hamdihi fil mawjudat wa dhuhuru athari amrun mashhudun bil absari wal basair. Artinya, tujuan akhir darinya adalah pujiannya. Semua yang terjadi, tujuannya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka pujiannya adalah sebab hal itu. Tujuannya, penampilannya, dan pembawaannya. Pujiannya adalah ruh segala sesuatu. tegaknya segala sesuatu dengan sebab pujiannya, menjalarnya pujiannya pada benda-benda yang ada, dan tampaknya asar-asarnya adalah perkara yang dapat disaksikan dengan penglihatan mata dan hati. Ini semua menunjukkan bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah tujuannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan waqad nabbaha subhanahu ala shumuli hamdihi li khalqihi wa amrihi bi an hamida nafsahu fi awwalil khalqi wa akhirih. Allah telah mengingatkan ke universalan pujiannya bagi ciptaannya dan pujiannya, di mana dia memuji dirinya di awal penciptaan dan di akhirnya, serta ketika memerintah dan menetapkan syariat. Ini maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendapatkan berhak mendapatkan pujian ketika Allah menciptakan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian di akhir penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian ketika Allah memerintah, ketika Allah membuat syariat. Karena semua penciptaan Allah semuanya adalah penuh dengan kesempurnaan, kebaikan, dan semua penciptaan Allah penuh dengan kemaslahatan bagi umat manusia. Adanya matahari, adanya bulan, adanya bumi, tumbuh-tumbuhan, air, sungai. Itu semua mendatangkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di mana dia memuji dirinya, Allah memuji dirinya di awal penciptaan makhluk dan di akhir penciptaan makhluk. Allah memuji dirinya ketika Allah memberikan perintah, atau Allah memuji dirinya ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariatnya. Wa hamida nafsahu ala rububiyyatihi lil alamin. Dia memuji dirinya atas rububiyahnya terhadap alam semesta. Sebagaimana firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Karena Allah yang mengatur alam semesta. Wa hamida nafsahu ala tafarrudihi bil ilahiyah wa ala hayatih. Dan Allah memuji dirinya atas keesaannya dalam hal ilahiyah, yaitu peribadatan. Dan memuji dirinya atas kehidupannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini pun mendatangkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sulit-sulit untuk menyembah kepada sembahan. Kenapa? Karena sembahannya cuma satu. Satu yang tunggal, yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tidak memerlukan apa-apa. Nah, ini ketika kita menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, maka ini Allah berhak mendapatkan pujian. Kemudian Allah penulis mengatakan wa hamida nafsahu 'ala imtina'i ittisafihi bima la yaliqu bihi min ittikhadhil walad wasyariki ila ghairi dhalika min anwa'i ma hamidallahu bihi nafsahu fi kitabih. Dan dia memuji pula dirinya atas kemustahilan baginya memiliki sifat yang tidak layak untuknya, seperti mengambil berupa mengambil anak, sekutu, dan selain itu dari jenis-jenis apa yang Allah puji dirinya dalam kitabnya. Maksudnya adalah Allah terpuji karena Allah tidak ada yang menolongnya. Allah tidak perlu mengambil anak sebagai penolongnya sebagaimana keyakinan kaum Nasrani. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu untuk menjadikan sesuatu sebagai sekutunya. Ini semua mendatangkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penulis kemudian mengatakan, "Wa li hadza fa inna min at-turuqil 'azimah ad-dalla 'ala shumuli ma'nal hamd wa tanawulihi li jami'il asya' ma'rifatal 'amdi li asba'i rabbi tabaraka wa ta'ala wa sifatih. Oleh karena itu, sungguh termasuk jalan agung yang menunjukkan keuniversalan makna alhamdu, pujian, serta cakupan terhadap semua perkara adalah pengetahuan hamba terhadap nama-nama Rabb Tabaraka wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kita akan bisa memuji Allah dengan semua penjelasan tadi ketika kita mengenal nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Maka kita akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis mengatakan, wa iqrarahu bi anna lil alami ilahan hayyan jami'an li kulli sifati kamal wa ismin hasan wa sana'in jamil wa fi'lin karim. Pengakuannya bahwa alam ini memiliki sembahan hidup yang mengumpulkan semua sifat kesempurnaan, nama yang bagus, sanjungan yang indah, dan perbuatan mulia. Wa annahu subhanahu al-qudrah at-tammah wal masyi'atu an-nafidhah wal 'ilmu al-muhit was-sam'u alladhi wasi'a al-aswat wal-basaru alladhi ahata bi jami' al-mubsirat war-rahmatu allati wasi'at jami' al-makhluqat wal-mulku al-kamil alladhi la yakhruju min anhu dhurriyyatin dharratin min adh-dharrat wal-ghaniyyu tam al-mutlaq min jami' al-jihat. Subhanallah. والحكمة البالغة المشهودة آثارها في الكائنات والعزة الغالبة بجميع الوجوه الاعتبار والكلمات التامة النافذة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البريات واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا شبيه له في ذاته ولا صفات في صفاته ولا في أفعاله وليس له من يشركه في ذرة من ذرات ملكه وهو سبحانه القيوم السماوات والأرض إله الأولين والآخرين ولا يزال سبحانه موصوفا بصفات الجلال منعوتا بنعوت الكمال منزها عن أدادها عن من النقائص والعيوب فهو الحي القيوم الذي لكماله حياة وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم ملك السماوات والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه العالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفه فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه ويعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليه الملك ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع القلب البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعرقها ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى فوق السماوات السبع السميع الذي قد استوى سمعه سر القول وجهله وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يبرم كثرة السائلين. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لا يخفي علي بعض كلامه لا يخفى علي بعض كلامه فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sengaja saya baca bahasa Arabnya yang panjang karena nikmat membaca kemuliaan Allah, kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Coba kita baca terjemahannya. Penulis mengatakan Pengakuannya bahwa alam ini memiliki sembahan hidup yang mengumpulkan semua sifat kesempurnaan, nama yang bagus, sanjungan indah dan perbuatan mulia. Dia, nah mulai dari sini. Dia, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuatan yang sempurna. Rasakan itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuatan yang sempurna. Kehendak yang pasti terlaksana. Tidak ada yang kalau seandainya Allah berkehendak, pasti semuanya terlaksana. Nah yang seperti ini membuat kita akhirnya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ilmu yang meliputi segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Wala yuhituna bi'ilmihi min syai. Tidak ada yang membatasi dari ilmunya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Pendengaran yang mampu mendengar semua suara. Subhanallah. Penglihatan yang meliputi semua yang dilihat. Rahmat yang meliputi semua makhluk. Ini rahmat. Kalau seandainya kita lihat makhluk-makhluk Allah itu banyak. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang tidak dapat rahmat Allah. Semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kerajaan yang sempurna yang tidak keluar darinya satu pun di antara zarrah. Maksudnya Allah mengatur semuanya. Sampai biji kecil itu atas aturan Allah. Tidak ada yang bisa keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesempurnaan sempurna lagi mutlak dari semua arah. Kesempurnaannya sempurna. Hikmah mendalam yang disaksikan pengaruhnya pada semua yang ada. Artinya apa yang terjadi atas muka bumi ini atas hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dari mulai ciptaan Allah, perintah Allah, larangan Allah, hukum-hukum Allah, syariat Allah, pasti ada hikmahnya semuanya. Hikmah mendalam yang disaksikan pengaruhnya pada semua yang ada. Kemuliaan yang mendominasi semua sisi dan tinjauan. Kalimat-kalimat sempurna dan berlaku yang tidak dilampaui oleh orang baik maupun pelaku dosa dari seluruh manusia. Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Baik dalam hal rububiyah dan tidak pula ilahiyah. Allah itu tunggal, satu-satunya. Baik yang mengatur alam semesta ini ataupun segala jenis peribadatan hanya untuk Allah. Tidak ada Allah tidak memiliki teman. Allah tidak memiliki sekutu. Allah tunggal di dalam penciptaannya. Dan Allah tunggal di dalam seluruh ibadah yang ditujukan. Hanya kepada Allah semata. Itu yang disebut dengan tunggal di dalam ilahiyahnya. Tidak ada serupa baginya pada zatnya dan tidak pula pada sifat-sifatnya serta dalam perbuatannya. Ini pujian tersendiri. Allah tidak ada yang menyerupai namanya, zatnya. Kemudian juga perbuatannya, sifat-sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bersekutu dengannya pada satu zarrah pun di antara kerajaannya. Maksudnya, pengaturan biji itu tidak ada yang ngatur kecuali Allah. Allah tidak bersekutu dengan yang lain untuk mengatur biji itu. Kalau satu biji kecil saja, satu semut kecil saja yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu pula alam semesta ini. Tidak ada sekutu yang dimiliki oleh Allah untuk bersama-sama mengatur alam semesta ini. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memikirin seperti ini, kita senantiasa berkonsekuensi untuk memuji Allah. Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah. Coba ikan-ikan di lautan. Tidak ada yang mengaturnya, yang memberi makannya, yang melahirkannya dengan cara, ada yang aneh-aneh cara melahirkannya, ada yang hidup di air tawar, ada yang hidup di air asin. Tidak ada yang mengatur itu kecuali Allah. Ini semua membuat kita memuji Allah. Kemudian Dia Allah Subhanahu wa taala pengayom langit dan bumi. Maksudnya yang mengurus langit dan bumi. Sembahan orang-orang permulaan dan yang datang kemudian. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, baik dari mulai generasi Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti. Yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita memuji Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyandang sifat-sifat keagungan, memiliki ciri-ciri kesempurnaan, suci dari lawan-lawannya. Berupa kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Sedangkan sembahan selain Allah penuh dengan kekurangan. Dia makhluk yang diciptakan. Ya. Kemudian dia tidak mendengar apa yang diminta. Kalaupun mendengar tidak bisa menjawab. Itu sembahan-sembahan selain Allah penuh dengan aib dan kekurangan. Sedangkan Allah pendengarannya tanpa batas. Nanti akan disebutkan di sini. Dia maha hidup lagi maha pengayom. Maha pengayom itu maksudnya maha yang berdiri sendiri. Ya. Al-hayyul qayyum. Yang karena kesempurnaan hidup dan pengayomannya tidak ditimpa kantuk dan tidak pula tidur. Artinya gak ada makhluk di atas muka bumi ini yang tidak tidur, yang tidak kantuk. Semuanya terimpa itu. Allah mengatur alam semesta tidak pernah letih, tidak pernah capek, tidak pernah ngantuk, apalagi sampai tidur. Pemilik langit dan bumi yang karena kesempurnaan kerajaannya, maka tidak seorang pun memberi syafaat di sisinya, kecuali atas izinnya. Tidak ada yang bisa memberikan rekomendasi kepada seseorang atau atas orang lain, kecuali dengan izin Allah. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan rekomendasi tanpa izin Allah. Kalau belum diizinkan, maka tidak bisa memberikan rekomendasi syafaat agar orang lain diampuni. Kalau sudah diizinkan oleh Allah dan yang diberikan syafaat kepadanya diridhai oleh Allah, baru dia berhak mendapatkan syafaat. Nah, ini menunjukkan mutlak kekuasaan Allah. Maha mengetahui segala sesuatu yang karena kesempurnaan ilmunya dia mengetahui apa yang ada di hadapan ciptaannya dan di belakangnya. Tidaklah gugur selembar atau melainkan atas ilmunya. Dan tidak bergerak satu zarrah melainkan atas izinnya. Allahu Akbar. Satu zarrah itu, zarrah bisa dikatakan semut hitam. Bisa dikatakan juga biji. Tidak bergerak zarrah semut hitam kecuali dengan izin Allah. Berapa semut di atas muka bumi ini? Mengetahui suara-suara bisikan dalam hati yang tidak sempat diketahui malaikat. Di dalam hati Allah mengetahui ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Makanya kalau seandainya ada orang makhluk yang mengaku mengetahui hal gaib, apa yang tersembunyi di dalam hati, ini sebenarnya penyimpangan terhadap akidah. Karena akhirnya kalau ada yang mengaku seperti itu, maka dia berarti menyamai Allah. Dan ini tidak mungkin. Nah, tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah. Ya. Dan dia mengetahui apa yang akan terjadi darinya. Di mana hal itu tidak diketahui oleh hati. Maha melihat karena kesempurnaan penglihatannya dia melihat secara rinci penciptaan zarrah yang kecil, bagian-bagiannya, dagingnya, darahnya, otaknya, dan urat-uratnya. Seperti yang saya sebutkan, zarrah tadi ada semut hitam, semut kecil. Sekarang kan sudah terbukti dengan Microsoft yang begitu canggih, diketahui bagaimana semut hitam bentuknya. Ada yang aneh-aneh bentuknya. Mungkin antum di sosial media pernah melihat. Ya, dengan alat yang canggih, diketahui bagaimana bentuk dari semut hitam yang kecil. Kepalanya, matanya. Kita kan tidak bisa melihat dengan pasti. Karena keterbatasan alat lihat kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu sampai darahnya yang mengalir, sampai daging-dagingnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Saking sempurnanya penglihatan Allah Subhanahu wa taala, tanpa batas penglihatannya. Nah, orang kalau sudah mikirkan seperti ini pada ikhwah, memang benar-benar kurang ajar kalau seandainya dia sendirian di dalam kamar dia berbuat maksiat. Kurang ajar itu. Kenapa? Karena dia meremehkan penglihatan Allah. Allah Maha melihat, penglihatannya tanpa batas. Di hadapan manusia dia pura-pura ahli ibadah, ahli ilmu, tidak pernah melihat hal yang macam-macam. Tetapi ketika di dalam kamarnya sendirian, yang dia lihat semua hal-hal yang diharamkan. Ini benar-benar kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia menganggap Allah tidak melihatnya atau meremehkan penglihatan Allah. Maka pantas orang-orang yang bermaksiat saat sendirian dihapuskan dosanya. Pantas. Dihapuskan apa? Pahalanya. Kenapa? Karena kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat bekasnya di atas batu keras di malam gelap gulita. Kalau ada semut jalan di atas batu gelap gulita, itu Allah Maha melihat bekasnya. Kita mana melihat? Ya. Melihat apa yang di bawah bumi yang tujuh, sebagaimana dia melihat apa yang ada di atas langit yang tujuh. Maha mendengar, kalau tadi Maha melihat, sekarang Maha mendengar. Maha melihat, mendengar yang sama dalam pendengarannya, perkataan rahasia dan yang terang-terangan. Mau rahasia, bisik-bisikan, mau terang-terangan seperti sekarang saya ini berbicara, Allah Maha mendengarnya. Pendengarannya mencakup semua suara. Tidak akan berbeda baginya suara-suara ciptaan dan tidak pula suara-suara samar. Maksudnya apa? Meskipun Allah Maha mendengar, tetapi pendengarannya tidak membingungkan. Coba kita ya punya anak 10. Semuanya bah bah bah bah bah bah bah. Oh, itu sudah. Kita kesal gitu ya. Semuanya, apalagi kalau seandainya sebagian orang lagi asik-asik main handphone. Ya, kemudian udah bah satu bah, dua bah, tiga bah. Belum lagi istri. Ya. Itu saja sudah membingungkan. Nah, ini Allah Maha mendengar semua suara dan pendengarannya tidak samar. Ini sekarang yang berceramah di seantero jagat raya ini mungkin miliaran orang yang berceramah pagi. Tetapi semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tersamarkan suaranya. Allahu akbar. Nah, lihat. Ketika kita mengetahui itu kan kita mulai memuji Allah. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah kita mengetahui Allah Maha mendengar yang pendengarannya tidak pernah samar, maka hati-hati dengan ucapan-ucapan. Ghiba, namima, dusta, menipu, sumpah palsu. Ya. Saya sering membuktikan. Beberapa kali saya menemani Syekh Abdul Razak. Beberapa hari. Tidak pernah kita terdengar mengghibah orang. Itu hari-hari indah. Tidak pernah. Subhanallah. Tidak menyibukkannya mendengar suatu suara daripada suara yang lainnya. Tidak akan keliru dengan permohonan dan tidak akan jemu dengan banyaknya orang yang meminta. Yang satu minta, yang satu minta, yang satu minta, seluruhnya minta. Jadi mungkin ada sekitar 100-an orang yang minta. Tidak akan keliru Allah ngasih. Oh ini kamu tadi minta duit, ini saya kasih. Sedangkan, dan tidak akan keliru. Yang minta duit dikasih nasi enggak? Yang minta solusi dikasih uang? Tidak. Tidak akan keliru. Semuanya persis sesuai dengan permintaannya. Dan yang lebih luar biasa lagi, tidak akan jemu dengan banyaknya orang yang meminta. Orang yang minta, makhluk-makhluk yang berdoa kepada Allah, kira-kira berapa yang kita bisa hitung? Gak akan bisa kita hitung. itu tidak akan pernah bosan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Sungguh telah datang seorang perempuan mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sungguh tersembunyi bagiku sebagian perkataannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mendebatmu tentang suaminya dan mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar pembicaraan kamu berdua. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pernah terjadi ada seorang istri ngadu kepada Rasulullah tentang suaminya. Mengadunya itu suaranya pelan-pelan. Di dalam rumah itu ada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mendengar sebagian aduannya, sebagian yang lain tidak mendengar. Ya, itu makhluk. Tapi kalau Allah jalla fi'ula, maka mendengar seluruh aduannya. Aduannya tentang suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah turun sebab turun surat Al-Mujadalah, yaitu pengaduan seorang istri kepada Rasulullah tentang suaminya dengan suara yang lirih supaya tidak didengar. Nah, ini menunjukkan Allah Maha mendengar, pendengarannya tanpa batas. Itu semua para ikhwah membuat kita mengakui atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya ini yang bisa sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Kalau membaca tentang kesempurnaan Allah itu, kita itu semakin cinta terhadap Allah. Kemudian kalau sudah semakin cinta, semakin taat kepada Allah. Nah, itu fungsinya. Ya. Apalagi kalau sudah berbahasa Arab. Bahasa Indonesia itu kurang hikmat gitu loh. Kalau sudah bahasa Arab itu, makanya saya tadi nikmat sekali membacanya. Karena pengaturan pengambilan kata-katanya itu pas. Kalau sudah berbahasa Arab, menyebutkan tentang kesempurnaan Allah. Nah, tinggal yang menerjemahkan pintar-pintar untuk menerjemahkan dengan baik. Kemudian yang mengajar pintar-pintar untuk menjelaskan dengan baik. Kalau tidak, dia hanya sebatas begitu saja lewat. Seperti tadi pembicaraan tentang kekuasaan, pembicaraan tentang pendengaran, pembicaraan tentang penglihatan. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Kita akan, kalau sudah mikir seperti ini para ikhwah, gak mudah mengeluh kita. Ya, senantiasa memuji Allah, memuji Allah. Meskipun banyak masalah, karena kita tahu Allah Maha sempurna. Muji Allah, muji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang Abu Qilabah, sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Disebutkan kisahnya dalam kitab Al-Thiqat yang ditulis oleh Imam Ibn Hibban. Beliau ini tinggal di tepi pantai. Tinggal otomatis hanya dengan tenda saja. Rumahnya tenda. Kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, kedua telinganya lemah pendengarannya, kedua matanya rabun. Apalagi yang bisa dibanggakan dari nikmat Allah kalau sudah seperti itu. Tetapi dalam keadaan seperti itu beliau masih bisa berdoa. Allahumma auzi'ni. Ya Allah, beri aku petunjuk. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Untuk bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Dan Engkau telah memuliakan aku di atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Engkau telah ciptakan. Mungkin ada orang yang bertanya, nikmat apa yang dia syukuri? Kalau sudah begitu, tangan, kaki, mata, telinga, hampir semua panca inderanya tidak berfungsi. Maka dia mengatakan, kalau seandainya halintar menyambarku, bumi menelanku, air bah menenggelamkan, aku tidak akan pernah berhenti untuk memujinya. Lihat. Kenapa? Karena dia melihat kesempurnaan Allah. Salah satu kesempurnaan Allah yang ada pada dirinya, Allah masih memberikan kepadanya lisan yang dengannya dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelajaran kepada kita. Orang yang sering memikirkan kesempurnaan penciptaan Allah, kesempurnaan sifat-sifat Allah, maka niscaya dia akan memuji Allah. Kalau sudah lisannya sibuk memuji Allah, lisannya tidak sempat lagi untuk mencela Allah. Ah, kenapa ini? Allah ini kada sayang lawan aku. Allah ini kada adil. Allah ini kayaknya. Allah, Allah. Kalau lisannya senantiasa sibuk dengan memuji Allah, maka dia tidak akan sempat untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk memikirkan kesempurnaan Allah. Dan itu tidak mudah loh. Tulisan seperti tadi yang ditulis oleh Syekh itu enggak mudah. Itu kan tidak ada ayatnya. Dalam artian tulisan beliau yang beliau torehkan di dalam kitabnya, kemudian beliau atur sedemikian rupa. Dan itu perlu pemikiran mendalam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya begini, beliau tidak mencaplok ayat kemudian beliau sebutkan. Enggak. Beliau menulis. Dan itu menunjukkan dalamnya pemikiran tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Maka saya katakan di akhir majelis ini, sering-seringlah memikirkan tentang kesempurnaan Allah. Niscaya kita banyak memujinya dan akhirnya sifat menggerutu hilang dari diri kita. Sering-sering memikirkan kesempurnaan Allah. Penglihatannya, pendengarannya, ilmunya, kuasanya. Ya. Orang-orang terdahulu itu yang disebut dengan amalan hati. Mereka sangat mengatur amalan hati untuk memikirkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terkadang lebih utama dibandingkan melakukan amalan lahiriah. Salat malam, puasa, sunnah, baca Quran, ya, memutar hati untuk memikirkan kesempurnaan Allah ini terkadang lebih utama. Kita akan, apalagi kalau sudah kita sakit mereka, atau kalau kita sedang terhimpit ekonomi atau penyakit atau keluarga, maka pada saat itu pikirkan kesempurnaan Allah. Istilah apa yang kita hadapi sangatlah tidak ada artinya dibandingkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan membuat kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Semoga bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.